Mitra bisnis, pemerintah harus segera melakukan langkah cepat untuk menyelamatkan dan membangun kembali berbagai industri nasional. Karena dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan yang ada menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada dalam tahap deindustrialisasi. Bila ini tidak segera diatasi, maka dampaknya akan sangat buruk bagi perekonomian nasional dalam jangka panjang. Nah, untuk membahas hal ini bersama saya sudah ada ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa saja gejala deindustrialisasi di Indonesia ini? Indikator deindustrialisasi itu pertama adalah jumlah perusahaan di sektor industri berskala menengah dan besar, kalau yang kecil tidak bisa terlacak, itu menurun. Jumlah perusahaannya, jumlah firmnya, number of firm atau unit of establishment kita sebut. Jadi lebih banyak yang keluar, bangkrutkah, relokasikah, atau beralih ke bisnis lain dibandingkan dengan yang industri baru yang masuk. Jadi secara neto jumlah industrinya berkurang. Nah, ada yang mengatakan, oh bisa aja itu merger. Kasusnya tidak seperti itu. Berkurang karena itu tadi, keluar dari industri atau pindah ke industri lain atau dia relokasi ke luar negeri. Satu. Kedua, salah satu pilar dari industrialisasi adalah dukungan pendanaan, terutama dari perbankan. Pada tahun 85, kredit perbankan untuk industri manufaktur mencapai 38%. 2008 tinggal 16%. Jadi industri ini makin tidak diminati oleh perbankan. Dengan berbagai macam alasan ya, tapi kita pakai indikator itu saja dulu. Ketiga, bisa difahami jumlah industrinya berkurang, konsumsi listrik untuk energi pun turun. Jadi data PLN terbaru semester 1 2009 menunjukkan satu-satunya kelompok konsumen yang pakai listriknya berkurang industri. Rumah tangga, sosial, bisnis semua naik. Rata-rata 7-9%, industri minus 8%. Nah, berarti industri tidak minum BBM, berarti mereka produksinya turun. Atau jumlah mereka yang minum BBM turun. Keempat, untuk cross-check dengan yang ketiga ini, penjualan listrik di daerah-daerah industri turun. Atau pertumbuhannya cuma 0, jadi yang penjualan listriknya negatif, industri paling banyak di mana? Di Jawa Barat dan Banten. Ya. Karena saya tidak bisa membuat pengelompokan wilayah sendiri, karena ini sudah dikelompokkan oleh PLN. Jadi di Jawa Barat dan Banten, pembelian listriknya minus 1%. Di Jakarta Tangerang positif 0%. Jawa Timur positif 0%. Juga tiga daerah ini kan basis industri. Nah, yang bukan basis industri adalah Bali, tidak ada industri kan? Ya ada, tapi bisa dibilang kecil. Dan Jawa Tengah, Yogyakarta juga kan sedikit. Nah, pertumbuhan penjualan listrik di Bali 9%, dan di Jawa Tengah, Yogyakarta juga tumbuh 5-6%. Ada lagi beberapa indikator deindustrialisasi itu, namun rasanya dengan 4 indikator itu rasanya cukup untuk menunjukkan bahwa gejala deindustrialisasi ini cukup serius untuk segera diatasi. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.